dengan Mbak siapa? Karisma. Siapa? Karisma. Karisma. Mbak Karisma dari univ mana? Dari dari UIN. Dari UIN ya. Jurusan psikologi. Jurusan psikologi ya. Kesini dalam rangka mau nonton atau mau bersolidaritas juga? Selain juga solidaritas, soalnya aku ngefans sama Sisir Tanah. Jadi pertama kali buat nonton Sisir Tanah secara gitu. Live. Iya. Sekali nonton. Ya. Tapi tahu enggak isu-isu tentang Kulon Progo? Iya. Tahu. Sejauh tau. Mana taunya? Mungkin pernah buat baca semacam brosur, mungkin pernah diskusi juga di kampus, di organisasi tentang Stop Nia ini, cuman emang belum pernah atau belum kesempatan langsung buat lihat ke Kulon Progonya langsung. Tapi mau kalau mau ke sana? Mau ya. Kalau ada kesempatan ya. Bakal ke sana. Dulu pernah sih kayak pengen, cuman kayak diwanti-wanti sama yang senior-senior cowok. Takutnya kalau cewek ngelihat hal-hal yang banyak kekerasan kayak gitu, takutnya kita malah yang susah sendiri kayak. Terus tanggapan buat isu itu gimana, Mbak? Maksudnya tentang pengusuran yang terakhir itu kan? Kalau sebenarnya pastinya kontra banget ya. Soalnya kan di situ enggak cuman satu orang aja yang tinggal, tapi beribu-ribu orang yang punya kehidupan, terus hidupnya kita itu semacam diambil, direnggut. Dan tadi juga udah dibilangin secara, kalau aku kan orang psikologi ya, jadi mungkin bisa ngerasain juga secara psikologis, apalagi anak-anak yang tadi pakai ngomong kasar, mungkin secara psikologisnya aja bisa terguncang lah. Makasih ya. Makasih. Siapa namanya? Nurul. Ya. Dari isi ya.